Ini Bu ya, kan kalau bayi ya, bayi itu kan pakai ASI. Nah, terus kalau seseorang ibu menyusuin anak orang lain, berarti kan anak sepersusuan itu kan enggak boleh nikah. Nah, sekarang bayi itu nyusu ke ibunya, kalau misalnya ibunya itu merasakan ngejilat gitu ASI-nya, dijilat gitu. Terus bolehkah? Terus kalau misalnya karena diperas, terlalu banyak ASI yang diproduksi, kalau enggak diperas itu sakit, jadi diperas dimasukin botol, misalnya tersisa. Maaf ini, boleh enggak kalau misalnya diminum ibunya atau diminum suaminya? Mohon maaf Bu ya, soalnya kalau suami mah jelas enggak mau ya, tapi kalau istri itu menjilat itu dia pengen tahu rasanya itu mau gitu. Kalau saya sebagai ibu enggak pernah empat anak itu menjilat ASI saya. Menjilat ASI, merasakan ASI sendiri. Terus kalau bayi itu tidur, kan dia habis nyusu, itu kan suka gumoh karena dia tidak belum terap, Bu ya, belum terap. Nah, itu gumohnya itu kan yang terbuang, yang tersisa di mulut itu kan di ini lagi, ditertelan lagi, tapi kan sudah bukan berbentuk ASI, berbentuknya seperti kita orang dewasa mah seperti muntah yang agak kental-kental gitu. Itu ditelan itu apakah itu masuknya muntah itu haram atau enggak? Terus ini bayi juga, jadi satu pertanyaan, kalau kalau dulu kan kalau BAB buang air besar itu bayi itu pantatnya pakai kapas, dipakai air. Nah, sekarang itu ada ini, ada tisu yang disitunya non alkohol. Setelah saya cium itu agak bau-bau alkohol pas diolesin ke ininya bayi gitu ya, agak bau-bau alkohol gitu. Saya berpikir apakah ini tuh metanol? Kalau metanol itu kan turunan dari alkohol. Bolehkah kalau alkohol itu haram? Kalau metanol turunan dari alkohol, salah satunya kan metanol, itu haram atau enggak Bu ya? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini pernah juga ditanyakan di sini. Jadi kalau sudah tahu rumusnya, memahami saudara sesusuan itu gimana sih? Kalau sudah ketemu judulnya, bawahnya paham. Anak itu baru akan dianggap sebagai anak sesusuan. Lalu dengan saudara sesusuan, Anda sebagai seorang suami punya seorang istri. Istri Anda mempunyai air susu. Kemudian ada seorang yang menyusu, anak kecil yang menyusu kepadanya. Anaknya dia adalah, anak tersebut adalah anak Anda sebagai seorang bapak. Namanya anak sesusu, sesusuan. Dengan anak-anak Anda, saudara sesusuan, tidak boleh saling menikah. Akan tapi baru dianggap sebagai anak sesusuan itu syaratnya apa sih? Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah waktu menyusu adalah sebelum lewat 2 tahun Hijriah. Kemudian yang kedua adalah 5 kali susuan yang mengenyangkan. Khamsa rata'at isbi'na. Maksudnya mengenyangkan itu enggak bisa bayi ditanya, kamu kenyang belum, Dek? Enggak bisa. Maksudnya mengenyangkan itu adalah jika seorang bayi sudah berpaling dari air susu dengan sendirinya, itu tandanya kenyang. Lepas, sudah tidur. Melek lagi, minum lagi, itu yang kedua. Nah, ini pasti kalau syarat ini tidak bertemu, tidak terpenuhi, tidak akan menjadi saudara sesusuan. Misalnya, Anda kebanyakan susu, jual susu. Atau berikan bagi-bagi, misalnya. Ya, orang yang minum susu kalau di atas 2 tahun tidak akan menjadi saudara sesusuan. Kadang-kadang pertanyaan, nah, bagaimana kalau bapak ikut nyusu? Berarti bapaknya jadi enggak boleh dong menikah dengan. Enggak masuk, ini pertanyaan unik pertanyaannya yang enggak ngerti kaidah ini berarti ini. Kalau ibu kan ibu ini, maksudnya ada apa ini? Kalau ibu kan tidak tanya ini. Nah, ini enggak ada kaidah yang sudah ngerti ini. Kalau ibu kan belum tahu. Ya diminum susu bapaknya ya enggak bakal menjadi, wah, berarti saya dengan anak saya sudah di saudara sesusuan. Enggak ada itu. Kemudian masalah boleh tidaknya, air susu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang najis. Akan tapi air susu kalau diminum oleh bapaknya, ya memang tidak wajar, aneh kok rebutan sama anaknya. Ya boleh saja, sesuatu yang suci. Ya. Gimana ya? Dan apa memang betul ada, paling mohon maaf, paling kalaupun ada, itu adalah suka-suka. Seorang suami dalam rangka apa, mungkin bermesraan dengan istri, Kalau sampai seorang suami selalu pesan, mama tolong ma nanti kopinya dicampur susumu, gak ada itu. Aneh itu, hanya orang sakit insya Allah. Mungkin suka-suka dalam bermesraan, mungkin itu saja. Jadi yang wajar kita gitu sih insya Allah. Gak ada kalau sampai ada seorang bapak pesan, saya tidak mau pulang kalau tidak ada air susu segelas. Gak ada ya. Kemudian air susu yang sudah dimakan oleh seorang anak, diminum oleh seorang anak, kok keluar dalam bentuk kumah, itu namanya muntahan. Dan hukumnya adalah najis. Nah, kalau yang nelan anak kecil gak bisa dilarang. Anak dek jangan ditelan lagi ya dek, gak bisa. Ya dimaafkan anak, kecuali bapaknya yang nelan sama ibunya nelan jadi haram. Nah, tidak perlu dikorek, biarkan karena najis. Seperti halnya kalau kita muntah, yang tertelan, tertelan. Yang keluar bisa keluar, cuman diambil air. Disendokin air putih biar suci. Sebab tanpa disendokin air putih tidak akan menjadi suci. Sendokin air putih. Satu, dua, sekiranya sudah. Itu saja caranya. Mulutnya langsung suci. Adapun mulutnya di sini. Adapun apa namanya? Gumuhnya yang ke baju adalah menjadi najis. Baik, itu saja insyaallah. Subhanallah. Kalau tadi alkohol itu dibicarakan masalah haram kalau diminum. Kalau alkohol untuk pempes enggak usah diminum. Enggak kotor itu. Kalau masalah najis mungkin bukan masalah haramnya. Masalah najis atau tidak. Nah, kalau haram jelas. Karena alkohol adalah membahayakan, memabukkan, diminum mutlak haram. Baik. Jadi alkohol haram diminum, jelas ya. Cuman permasalahannya adalah kenajisan alkohol. Jadi kalau diminum jelas, karena alkohol adalah ruhnya khamr. Jadi kalau bicarakan tentang alkohol, itu harus dibahas dua. Kalau diminum mutlak haram, sedikit banyak. Akan tapi kalau masalah kenajisan alkohol, ini ada cabang pembahasannya. Bagi yang mengatakan kalau alkohol yang memang biasa dikonsumsi untuk minuman, alkohol yang itu, kalau alkohol yang itu yang biasa digunakan untuk minuman keras dan sebagainya, jelas itu alkohol yang disebut sebagai ruhul khamr, jelas haram untuk dimakan, sekaligus dikatakan najis menurut empat madhab. Jadi alkoholnya minuman yang ada di obat batuk dan seterusnya adalah najis. Dan kalau diminum menjadi haram. Kalau diminum pasti haram. Tapi najis menurut empat madhab. Madhab Abu Hanifata, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i, dan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal adalah najis. Akan tapi ada celah. Ada celah yang mengatakan bahasanya khamr itu najis, yang adalah bukan najis hissi, tapi najis maknawi. Maksudnya haram diminum karena dia busuk. Adapun masalah kalau kita bersentuhan, ada yang mengatakan tidak najis, dan ini adalah juga mujtahid besar, cuman ilmunya tidak diabadikan oleh muridnya, yaitu Imam Rabi'atul Ra'i, kemudian juga dari Imam Al-Muzani dalam madhab Imam Syafi'i, dan juga dari orang Mutaakhirin Syaukani, banyak yang mengatakan bahasanya najisnya adalah najis maknawi saja. Maksudnya najis maknawi, maknanya adalah kotor, tidak boleh diminum. Kalau masalah tidak boleh diminum, mutlak selesai. Cuma masalah kenajisannya, sudahlah. Termasuk yang ada di minyak wangi. Nah, ada minyak wangi, ada pembahasan. Apakah betul alkohol yang ada di minyak wangi itu alkohol yang diminum? Dikatakan beda. Sebab alkohol yang ada di minyak wangi, bahasa kimianya beda. Dan alkohol yang ada di minyak wangi itu kalau diminum orang langsung buta. Telinga budek. Nah, tetapi telah alkohol yang ini, karena bukan untuk dikonsumsi. Berarti ini tidak beda dengan spiritus, minyak tanah, dan sebagainya. Kalau minum minyak tanah, gimana hukumnya? Haram karena membahayakannya, bukan haram karena itu memabukkan. Jadi babnya beda. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita bahas di Benang Merah, supaya beda. Jadi alkohol yang ada di minyak wangi, termasuk biasanya untuk kesehatan itu, adalah alkohol untuk anti kuman dan sebagainya, bukan alkohol yang biasa dikonsumsi untuk diminum. Jika begitu, berarti kenajisannya sangat jauh. Bisa kita langsung katakan kalau memang betul seperti itu tidak najis. Tapi tetap tidak boleh diminum karena membahayakan. Jadi sederhana saja urusan semacam ini. Selagi masih ada khilaf, biarpun khilafnya di dalam urusan najis ya, bukan urusan minum. Makanya kalaupun ada obat batuk yang ada alkoholnya, jangan diminum. Karena alkohol yang dikonsumsi sedikit banyak adalah tetap haram. Adapun masalah kenajisan, itu adalah khilaf, biarpun khilafnya adalah di kalangan bukan jumhur ulama empat madhab, akan tapi itu bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Misalnya, kalau Anda beli minyak wangi, tolonglah jangan pakai minyak wangi yang beralkohol. Tapi kalau tiba-tiba ada orang nyemprotkan minyak wangi pada Anda, jangan sok bersih. Astagfirullahaladzim. Tersinggung nanti yang ngasih. Sudahlah. Baik pendapatnya Imam Rabi'atul Ra'i dan datang Imam Muzani. Rahimahullah ta'ala. Baik, ini saja.